Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fadhilillah azakumullah. Kita masih dalam konteks penyebutan daripada sana'ul ulama, pujian para ulama terhadap al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pujian-pujian guru beliau telah lewat. Demikian pula pujian-pujian daripada para ulama yang satu tabaqah dengan beliau. Demikian pula pujian-pujian dari kalangan tabaqah di bawahnya. Baik. Berkata Muhammad ibn Abdurrahman Ad-Dahuli rahimahullah, katada ahlu Baghdad ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari kitaban. Ad-Dawuli rahimahullah menyatakan, penduduk Baghdad menulis kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari satu kitab, satu risalah begitu, satu tulisan. Pada tulisan tersebut terdapat kalimat al-muslimuna bi khair ma baqita lahum wa laisa ba'da ba khair hina taftakidu. Kaum muslimin, mereka berada dalam kebaikan selama engkau bersama mereka. Dan tidak ada setelahmu kebaikan di saat engkau telah tiada. Tentunya ini kalimat fihi syai' minal mubalaghah, tetapi memang demikian. Dalam artian, ya, ini ilmu yang ada pada beliau begitu sangat dibutuhkan oleh umat. Dan meskipun beliau meninggal dunia, ilmu beliau tetap. Dan ulama mereka, meskipun jasad mereka sudah berada di dalam tanah, akan tetapi jiwa mereka masih terus hidup. Nama mereka tidak pernah usang, senantiasa disebut. Seolah-olah mereka hidup bersama umat. Sampai detik ini, ya, jarak kita dengan Al-Imam Al-Bukhari kurang lebih 1200 tahunan. Kurang lebih. Satu milenium lebih. Akan tetapi, nama beliau tetap terus disebut. Ya, dan didoakan oleh kaum muslimin. Didoakan rahmah. Itu merupakan keutamaan besar dari para ulama yang tidak didapati pada manusia selain mereka. Berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, bisa dibilang Ibnu Khuzaimah satu letting ataupun di bawahnya sedikit. Ibnu Khuzaimah gelarnya adalah Imamul A'immah. Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ibnu Khuzaimah menyatakan ma tahta adimis sama a'lam bil hadits min Muhammad bin Ismail. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang yang lebih berilmu tentang hadis dibanding Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari. Muhammad bin Sawra, Abu Isa, At-Tirmidzi rahimahullah, penulis kitab Sunan, menyatakan, lam ara a'lam bil ilal wal asanid min Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Lam ara a'lam. Aku tidak melihat ada orang yang lebih alim, lebih berilmu tentang al-ilal wal asanid, tentang catat-catat hadis, illah-illah dalam hadis, dan sanat-sanat hadis melebihi daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Padahal beliau sendiri adalah seorang imam. Imam Jarh wa Ta'dil. At-Tirmidzi termasuk daripada imam. Meskipun di ba'dhi syai, beliau ini sedikit ada tasahul dalam permasalahan tashih. Karena tadi beliau adalah imam dalam masalah tersebut. Berkata al-Imam Muslim, al-Imam Muslim murid daripada Bukhari, asyhadu, aku bersaksi, anna ulaisa fid dunya mithlak, bahwa tidak ada di dunia ini orang yang sepertimu, yang seperti al-Imam al-Bukhari. Dan itu adalah pengakuan daripada seorang murid terhadap gurunya dengan yakni apa yang disaksikannya, apa yang dilihatnya, apa yang diketahuinya, bukan mimba bil mujamalah, bukan semata-mata mujamalah. Sampai menyatakan persaksian. Berkata Ahmad ibn Sayyar dalam kitabnya Tarikh Maru, wa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari talab al-ilm wa jalasan nas wa rohala fil hadith wa mahara fihi wa absar. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, beliau menuntut ilmu dan duduk di majelisnya para ulama, rihlah menuntut ilmu hadis, rihlah yakni melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Ya, keluar masuk negeri dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu hadis. Wa mahara fi, dan piawai di dalamnya. Mahir. Wa absar, dan paling mengerti seluk-beluk tentang hadis. Wa kana hasanal ma'rifah wa hasanal hifzi wa kana yatafaqqah. Di mana beliau ini adalah seorang yang sangat bagus ma'rifatnya, sangat kokoh hafalannya. Dan beliau belajar fikih, belajar kefakihan, belajar ilmu fikih. Abu Ahmad ibn Abi mengatakan, kana Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id idza dzakara al-Bukhari qal Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, apabila menyebut al-Bukhari begitu beliau tambahkan kalimat dzakal kabsun naftah, al-kabsun naftah, kambing kibas penanduk, kambing kibas penanduk. Ini tentunya ini maksudnya pujian ya. Kalau pujian-pujian yang ma'ruf misalnya dalam bahasa kita sebutannya adalah ayam jago, misalnya ayam jantan dari timur Jawa itu. Jawa Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Nah, kalau ini bukan ayam, kambing kibas yang bertanduk. Al-kabsun naftah. Abu Amr Al-Khuffaf rahimahullah menyatakan, haddatsana At-Taqiyyun Naqiyyul 'Alim alladzi lam ara mithlah Muhammad ibn Ismail. Beliau kalau menyebut riwayat dari gurunya, yakni Al-Bukhari, Al-Khuffaf menyatakan, memberitakan kepada kami, At-Taqiyyun Naqi, seorang yang bertakwa, seorang yang suci bersih, Al-Alim, seorang yang alim, alladzi lam ara mithlah, yang aku tidak melihat yang semisalnya, Muhammad ibn Ismail. Wa huwa a'lam bil hadis min Ahmad wa Ishaq wa ghairihima bi 20 darajah. Dan beliau ini lebih faham, lebih berilmu tentang hadis dibandingkan Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan selain keduanya bi 20 darajah, 20 derajat. Wa man qala fihi syai'an fa 'alaihi minni alf la'nah. Dan siapa saja yang berbicara buruk tentangnya sedikit pun, maka atasnya dariku 1000 laknat. Kalimat yang tentunya sedikit berlebihan dari sisi kandungan makna ya. Dikatakan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq di sini selisihnya 20 derajat. Akan tapi tentunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil daripada ucapan ini ya, untuk menunjukkan kadar seperti apa Al-Bukhari. Ya, di mata Al-Aqran, Al-Masayikh, dan di mata At-Talamidz. Ini murid-muridnya sekarang ini yang dinukilkan. Ya, murid-murid daripada Bukhari. Al-Khuffaf juga menyatakan, laudakwala min hadzal bab wa ana uhaddits la mala'tu minhu ru'ban. Kalau beliau itu masuk dari pintu ini sedangkan aku menyampaikan hadis, niscaya dalam hatiku penuh rasa kekhawatiran, rasa takut, yakni rasa gentar yang luar biasa. Seorang yang keilmuannya tiada tara di matanya. Sedikit saja keliru pasti ketahuan begitu. Pasti tahu Al-Bukhari. Paham betul seluruh-seluruh daripada hadis Nabi. Abdullah bin Hammad Al-Amili rahimahullah menyatakan, la wadittu anni kuntu sya'rah fi jasadi Muhammad ibn Ismail. Sungguh aku berharap, aku sangat ingin diriku ini hanyalah sehelai rambut yang tumbuh di jasadnya Muhammad bin Ismail. Betapa aku sangat ingin diriku ini hanyalah satu rambut yang nempel pada tubuh Muhammad bin Ismail. Salim ibn Mujahid, yang terakhir ini adalah murid-muridnya ya, setelah tadi Aqran disebutkan oleh Al-Hafidz, sekarang ini adalah murid-muridnya yang apa memujinya. Dari Ibnu Mujahid menyatakan, "Ma ra'aitu mundu sittina sana ahadan afqah wala awra' min Muhammad bin Ismail." Tidak pernah aku melihat semenjak 60 tahun seorang pun yang lebih faqih, yang lebih wara' dibandingkan Muhammad bin Ismail. Kemudian Musa ibn Harun Al-Hammal, Al-Hafid, Al-Baghdadi, rahimahullah. Musa bin Harun. Mengatakan, indi, menurutku, law anna ahlal Islam, seandainya saja, seluruh daripada pemeluk Islam, tentunya di masa beliau, istama'u, mereka berkumpul semua, ala an yusayyibu akhar, misalnya Muhammad bin Ismail, lama qadaru alaih. Untuk kemudian memilih yang setara. Orang lain yang setara dengan, semisal dengan Muhammad bin Ismail, lama qadaru. Niscaya mereka tidak akan sanggup mencari yang selevel. Berkata Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Ja'far, sami'atul ulama, aku mendengar para ulama di Misra, di negeri-negeri. Yaqulun, mereka menyatakan, ma fid dunya mithl Muhammad bin Ismail. Tidak ada di dunia ini yang semisal dengan Muhammad bin Ismail. Fil ma'rifah wa shalah. Baik dari sisi ma'rifah, yakni kemampuan keilmuan, ilmiah, ya, wa shalah ataupun dari sisi kesolehan. Kemudian Abdullah bin Muhammad bin Sa'id mengatakan, wa ana aqulu qawlahu, dan aku pun berkata seperti ucapan mereka. Artinya muafik terhadap penilaian tersebut. Berkata Ibnu Uqdah, law anna rajulan kataba 30 alf hadis. Ibnu Uqdah, Al-Hafidz Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'id, lebih dikenal dengan Ibnu Uqdah, mengatakan, law anna rajulan kataba 30 alf hadis. Seandainya saja seseorang dia mencatat, ya, di sisinya itu sudah ada 30.000 hadis, lamastaghna an tarikh Muhammad bin Ismail, dia belumlah cukup, belumlah kemudian merasa cukup daripada tarikh yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail, at-tarikhul kibir. Tarikhul Kabir kemarin telah disebutkan bagaimana ucapan Ishaq bin Ruhuyah rahimahullah kepada Ibnu Thahir, sultan daripada Uzbekistan. Tidak pernah kemarin disebutkan. Mau aku tunjukkan kepadamu sihir, ya kan? Nah, ini luar biasa. Kitab yang luar biasa. Berkata Abu Ahmad, kana ahadul a'immah fi ma'rifatil hadis wa jam'i. Beliau adalah salah seorang dari banyak a'immah fi ma'rifatil hadis dan juga dalam mengumpulkan hadis. Fi ma'rifatil hadis dalam mengenal hadis-hadis serta dalam mengumpulkannya. Beliau adalah salah seorang daripada imam besar. Karena di sini artinya Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari yu ahadala imam. Fi ma'rifatil hadis wa jam'i. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani menyatakan, setelah menyebutkan sekian banyak daripada sana'ul ulama min masyayikhih wa min aqranih wa min talamidhi, Al-Hafidh menyatakan, walau qultu, seandainya saja aku katakan, inni lam ara tasnifa ahadin yusbihu tasnifa fil husn wal mubalaghah lafa'ab. Seandainya saja aku mengatakan, sungguh tidak pernah aku melihat tulisan seorang pun yang mirip seperti dengan tulisan beliau. Ya, satu karangan, satu kitab, tulisan yang mendekati. Ya, tidak pernah melihat. Lam aro. Tidak pernah aku melihat tulisan yang mendekati Yusbih. Mirip dengan tulisannya Al-Bukhari dari sisi kebagusannya. Mubalaghahnya. Niscaya aku katakan demikian. Kalau aku mau, aku katakan demikian. Gitu. Ya. Walau fatahtu baba tana'il a'immah alaih. Miman ta'akhar an asrih. Lafanal qirtas. Seandainya saja aku buka pintu. Pujian-pujian a'immah. Terhadap beliau. Dari kalangan para ulama-ulama. Yang datang belakangan. Setelah masa beliau. Niscaya akan habis kertas-kertas. Kalau seandainya dibuka, ditulis semua, habis kertas, kata beliau. La wa nafadatil anfas. Dan akan putus ini nafas. Fadaka bahrun la sahilalah. Beliau adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Wa innama dhakartu kalam Ibni Uqdah wa Abi Ahmad unwanan lidhalik. Dan aku hanya sekedar menukilkan ucapan Ibni Uqdah tadi dan juga Abu Ahmad. Sekedar unwan. Sebagai tanda saja akan hal tersebut. Karena kedua ulama ini, Ibnu Uqdah dan Abu Ahmad, ta'akhir ya. Ya. Ini artinya masanya tidak semasa dengan Bukhari. Itu saja mengucapkan kalimat tersebut. Ini sekedar. Sekedar apa? Sekedar isyarat saja. Adapun yang lain tadi adalah dari kalangan talamid, ataupun masyayikh, ataupun akron. Wa ba'da ma taqaddama min sana kibar masyayikhi. Alaih. Dan setelah pujian-pujian yang telah lewat dari kalangan masayih-masayih kibarnya Bukhari, la yahtaju ila hikayati man ta'akhir. Tidak butuh untuk kemudian menyebutkan pujian-pujian orang yang datang belakangan. Li'ana ula'ik unnam innama atnau bima syahadu wa wasofu ma'alimu. Karena mereka para ulama yang menjadi gurunya Bukhari, yang seleting dengan Bukhari, ataupun menjadi muridnya Bukhari, mereka memuji dengan apa yang mereka saksikan. Dan mereka mensifati Bukhari dengan apa yang mereka ketahui. Bi khilafi man ba'dahu. Berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan. Fa inna sana'ahu wa wasfahu mabniun 'alal i'timad 'ala ma nuqila ilaihim. Pujian-pujian orang-orang belakangan dan pensifatan-pensifatan mereka terbangun di atas apa yang ternukilkan kepada mereka. Ya tentunya demikian. Masayikhnya, ya kan, gurunya tentunya paling paham terhadap muridnya. Ataupun orang yang selevel dengannya. Menyaksikan dan mengetahui seperti apa gambarannya. Ataupun murid-muridnya. Itu maka itu sudah cukup. Tidak perlu untuk kemudian menukilkan kalam-kalam dari ulama yang datang setelahnya. Apa yang mereka sampaikan daripada pujian-pujian yang telah lewat dalam beberapa pertemuan ini. Sudah mencukupi. Karena mereka memuji dengan sesuatu yang mereka lihat, mereka saksikan. Adapun orang yang datang belakangan, mereka banyak sekali pujian-pujiannya, tapi berdasarkan nukilan-nukilan yang sampai kepada mereka. Dan beliau menyatakan, wa bainal maqamain farqun dhahirun wa laisal 'iyan kal khabar. Dan antara dua maqam ini, dua kedudukan ini, yakni orang yang langsung melihat dan menyaksikan dengan orang yang hanya sampai padanya nukilan, tentunya terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan yang sangat zahir, yang sangat tampak. Kenapa? Laisal 'iyan kal khabar. Karena melihat secara langsung tidak sama dengan orang yang hanya sekedar mendapatkan berita. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mencukupkan dengan apa yang telah disebutkan. Ya, pujian-pujian tersebut dari kalangan masyayikh, dari kalangan akron, dari kalangan talamid. Berikutnya. Ikhwati fillah azakumullah. Kita akan baca sedikit tentang keajaiban daripada kekuatan sifat yang ada pada beliau rahimahullah. Kita bacakan apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Hadis Sari. Beliau menyatakan akhbarani Abu Al-Abbas Al-Baghdadi anil Hafidz Abil Hajjat Al-Mizzi. Padahal Al-Mizzi itu merupakan gurunya Al-Hafidz, tetapi dalam hal ini Al-Hafidz tidak mendapatkan langsung dari gurunya, tetapi lewat Abu Abbas Al-Baghdadi. Maka beliau ya tidak kemudian karena mentang-mentang gurunya kemudian memberitakan kepada ataupun qolal mizir da akhbarani Abu Abbas Al-Baghdadi anil Hafidz Abdul Hajjat Al-Mizri anna Abul Fath Asy-Syaibani akhbarahu akhbarana Abu Yaman Al-Kindi qala akhbarana Abu Mansur Al-Qazzaz qala akhbarana Al-Khatib Abu Bakar Ibn Thabit Al-Hafidz qala haddatsani Muhammad Ibn Al-Hasan As-Sahili qala haddatsana Ahmad Ibn Husain Ar-Razi qala sami'tu Aba Ahmad Ibn Adi Al-Hafidz yaqul. Ini sanad sampai kepada Abu Ahmad Ibn Adi yang tadi juga sudah dinukilkan ya di antara pujiannya kepada Al-Bukhari. Abu Ahmad Ibn Adi mengatakan sami'tu iddat min masyayikh Baghdad. Aku mendengar sekian banyak dari masyayikh-masyayikh yang ada di Baghdad. Yaqulun, mereka semua mengatakan inna Muhammad ibna Ismail al-Bukhari qadima Baghdad. Bahwasannya Muhammad bin Ismail al-Bukhari beliau datang ke negeri Baghdad. Fasami'a bihi ashabul hadis, maka kedatangan beliau ini terdengar oleh ashabul hadis. Baghdad pada saat itu merupakan kotanya para muhaddisin, para a'immah, para tokoh besar, para ulama kibarnya, ahadith, ahli hadith, itu di situ, di Baghdad. Tidak 100-200, ribuan di sana, para ulama hadith. Mendengar kedatangan Al-Bukhari. Ya. Fastana'u, maka mereka pun berkumpul. Para ulama ini berkumpul. Wa aradu imtihan hifzi, mereka hendak menguji akan kekokohan hafalan daripada Bukhari. Karena pujian-pujian yang sampai kepada mereka para ulama yang ada di Baghdad tentang Bukhari itu luar biasa, pujian yang nyundul langit, sangat luar biasa. Benar apa tidak? Apakah seperti itu atau tidak? Mau diuji. Fa'amidu ila mi'at hadis. Maka mereka pun ya ini mempersiapkan 100 hadis. Faqallabu mutunaha wa asanidaha. Dari 100 hadis tersebut dibolak-balikkan matan dengan sanadnya. Dibolak-balik, diwacak begitu. Bisa dibayangkan. Matan dan sanad loh ya, tidak hanya matan saja. Matannya dan sanadnya dibolak-balik, tidak karuan. 100 hadis. Waja'alu matna hadzal isnad li isnad akhar. Mereka jadikan matan daripada sanad yang ini diberikan kepada sanad yang lain. Wa isnad hadzal matan li matin akhar. Dan sanad pada matan yang ini diberikan kepada matan yang lain. Matan itu silsilah turwat. Apa istilahnya? Jalur daripada rawi perawi sampai kepada nabi. Ini namanya sanad. Ada sanad pulan, an pulan dan seterusnya itu namanya sanad. Ya kan? Kemudian nanti sahabat, kemudian rasul kan begitu. Kemudian baru matan. Nah, matannya ini diganti, dipindah ke sana, sanad yang sini dipindah ke sini, sini dipindah ke sana, ya dibolak-balik begitu. Nah, bisa dibayangkan ya. Ini 100 hadis. 100 hadis. Wadafa'uha ila asrat anfus. Kemudian diserahkan kepada 10 orang. Kufat ini ya, yang 10 orang ini juga bukan orang sembarangan. 10 orang. Likulli rajulin asra ahadith. Masing-masing orang megang 10. Orang di hadapan anak misalnya. Ini sekedar tampil saja ya. Contoh misalnya anaknya yang sebagai Bukhari-nya gitu. 10 orang itu. Ya, depan. Ya. Masing-masingnya 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10, 10, 10, 10 hadis semua. Bisa dibayangkan ya. Baik. Wa amaruhum idza hadarul majlis an yalqau dzalika 'alal Bukhari. Kemudian 10 tadi itu 10 orang yang telah dipasrai 10 hadis masing-masingnya tadi untuk menanyakan satu persatu kepada Bukhari. Ya, yang membuat ini tadi siapa? Para ulama ya, a'immah. A'immah di masanya. Ya, mereka berkumpul. Ya mungkin 10 orang ini tadi mungkin bisa saja tidak diberitahukan bahwa hadis ini sudah dibolak-balik. Nah, bulan kamu nanti siapkan ini ya 10 ya. Tanyakan kepada Bukhari. 10 hadis ini dia tahu enggak ini hadis ini? Ya begitu. Bulan kamu juga tanya 10 hadis ya. Alan kamu juga ya. Umar iya juga. Misal satu persatu untuk ditanyakan kepada Al-Bukhari. Wa akhadu alaihi al-mau'id lil majlis, dan membuat perjanjian buat majlis nanti ada jalsah dengan Bukhari. Fa hadaru wa hadara jama'ah min al-ghuraba min ahli Khurasan wa ghairihim wa min al-Baghdadiyyin. Maka mereka pun semua hadir. Dan hadir pula dari kalangan orang-orang barat. Min al-Ghuraba, orang-orang maksudnya orang-orang asing ya, dari kalangan bukan dari kalangan Arab. Dan Bukhari itu juga sebetulnya bukan dari kalangan Arab ya beliau. Bukhara, daerah Bukhara. Min ahli Khurasan, dari kalangan penduduk Khurasan dan selain mereka dari kalangan Baghdadiyyin. Semua berkumpul. Falamma tama'anna al-majlis bi ahlihi intadaba rajulun minal asrah. Di saat sudah majlis sudah mulai tenang begitu kan. Di situ ribuan manusia tentunya. Kita tidak bisa bayangkan. Majlisnya Bukhari kemarin disebutkan berapa puluh ribu. 20 ribu yang hadir. Ini momen seperti ini kita enggak bisa bayangkan berapa puluh ribu yang datang untuk menyaksikan satu momen yang begitu sangat luar biasa. Dan tidak ada yang mengetahui kalau Al-Imam Al-Bukhari hendak diimtihan, ya. Tidak ada yang mengetahui ini. Yang tahu ya para ulama-ulama kibarnya tadi saja karena mereka yang berkumpul kemudian berbicara. Ini kita akan membuat imtihan kepada Bukhari. Apakah benar nama dia ya yang sangat tinggi itu sesuai dengan kemampuannya. Setelah majelis sudah dimulai dalam artian sudah mulai tenang dan ya majelis daripada ijtima' tersebut sudah dibuka, intadaba rajul minal asrah, mulailah salah satu daripada 10 orang tadi yang telah ditunjuk untuk memulai pembicaraan. Fasa'alahu an hadis min tilkal ahadith. Kemudian dia bertanya ya kepada Bukhari. Tanya. Ya Aba Abdillah. Ata'arif hadith. Pulanan, pulanan, pulanan. Dan seterusnya tentunya bagaimana kita enggak tahu. Al-Muhim ditanyakan hadis tersebut yang tadi telah diapakan. Telah dibolak-balik sanad dan matannya. Faqala al-Bukhari. Ya, di saat ditanya, maka Bukhari mengatakan la a'rifu. Ini fulan tanya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, qala sami itu fulan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La a'rifu. Aku enggak tahu hadis ini. Hadis yang kedua, ya silakan hadis yang kedua. Qala haddatsana fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Qala Rasul sallallahu la a'rif. Aku enggak tahu juga. Hadis berikutnya, iya hadis berikutnya. Terus seperti itu. Fama zala yulqa alaihi wahidan ba'da wahidin hatta tariqa. Terus menerus ditanya satu persatu terus sampai 10 selesai. Ya. Wal Bukhari yaqulu la a'rifu. Bukhari selalu mengatakan enggak tahu. Ya, enggak tahu. Nah, ini imam apa bagaimana? Katanya ya kan? Ini tentunya orang-orang yang tidak paham terhadap apa namanya makom tersebut, kedudukan tersebut, bahwa itu adalah makomul imtihan, ya tentunya akan berbicara banyak dalam masalah ini. Wa kana ulama mimman hadhara majlis yatafitu ba'dhum ila ba'd. Para ulama, ulama-ulama kibar ya, yang menghadiri majlis tersebut saling toleh satu dengan yang lain. Wah, saling lihat gitu. Iya kan? Satu dengan yang lain saling lihat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan fahima rajul. Orang ini sudah paham dia. Kalau kita sedang uji, sudah tahu para ulamanya loh ini ya, yang buat soal ini. Ini orang sudah paham, kita sedang mengujinya. Wa man kana lam yadri al-qishah yaqdi 'ala al-Bukhari bil 'ajzi wa taqsir wa qillatil hifz. Adapun orang yang tidak mengetahui ya kisahnya, yakni bagaimana makomnya itu adalah makom imtihan, tidak mengerti tentang keadaan yang sebetulnya, mereka memutuskan atau yakdi dalam artian mereka yakni menganggap Bukhari itu seorang yang tidak memiliki ilmu, ajiz. Ternyata Bukhari tidak sebesar namanya. Ya. Taksir wa qilatil hifdz, Bukhari tidak ada apa-apanya ternyata. Baru 10 hadis tidak tahu semua. Ya. Ditanya 10 hadis tidak tahu semua. Berarti nama besarnya hanya nul putul. Kosong melompong. Tong kosong bunyinya nyaring. Namanya yang begitu sangat luar biasa ternyata tidak sebagaimana kenyataannya. Tuman tadabarujul minal asrah aidan. Kemudian mulai lagi yang kedua sekarang. Tanya lagi satu persatu. Fasalan hadithin min tilkal ahadits al-maqlubah. Ya, dia bertanya dengan satu persatu hadis-hadis yang sudah dibolak-balik tadi. Faqal la a'rifu. Bukhari tetap menjawab juga, aku enggak tahu itu hadis itu. Yang kedua, iya silakan yang kedua. Fasalawan akhar. Ditanyakan yang kedua. Faqal la a'rifu. Aku enggak tahu yang itu juga. Falam yazal yulqa alaihi wahidan wahidan hatta farigha min asratihi. Terus menerus ditanya sampai selesai yang ke-10. Wal Bukhari yaqulu la a'rifu. Tetap saja bukan mengatakan aku enggak tahu. Selesai 20 ya kan. Tsumma tadabbar salis war rabi' ila tamamil asrah. Kemudian setelah itu yang ketiga, yang keempat sampai selesai yang ke-10. Semua bertanya semua dan dijawab la a'rifu. Hatta farihu kulluhum min ilqa'i tilkal ahadits al-maqlubah. Sampai selesai semuanya dari hadis-hadis yang sudah dibolak-balik tadi. Wal Bukhari la yaziduhum ala la a'rifu. Sedangkan Bukhari tidak lebih jawabannya, aku tidak tahu. 100 hadis dia. Tidak tahu semuanya. Ini Bukhari. Falamma 'alima annahum qad farihu. Nah, kemudian masih ditunggu sama Bukhari, masih ada enggak ya? Ternyata sudah diam semua, berarti sudah selesai kan? Nah, setelah Bukhari mengetahui bahwasannya mereka sudah selesai, iltafata ilal awal, baru Bukhari kemudian kembali kepada yang pertama tadi. Yang pertama loh ya. Bukan yang ke-10, yang pertama di sini. Ya. Artinya sudah ada jarak waktu kan, tentunya sekian lama, ya kan? Kembali kepada yang pertama. Faqal. Kemudian Bukhari mengatakan, amma haditsukal awal. Adapun hadis kamu yang pertama, ya. Faqultu kada. Itu faqulta kada. Kamu katakan demikian kan? Ya, ini sanadnya disebutkan persis seperti yang disebutkan oleh yang pertama tadi. Sanad salahnya itu disebutkan. Ya. Sanad yang keliru diulang sama Bukhari. Ya. Ya, beliau mengatakan amma haditsukal awal, adapun hadis kamu yang pertama, ini yang pertama ya. Faqulta kada, kamu mengatakannya demikian. Hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Qala Rasulullah sallam kada, begitu kan? Shawabuhu kada, yang benar mestinya begini begini begini begini begini. Yang benar mestinya sanadnya, sanadnya benar diberitahukan. Ini yang benar seperti ini. Jadi yang pertama tadi kamu nyebutkan salah. Kemudian yang kedua, kamu nyebutkannya demikian, demikian, demikian, demikian. Ya kan? Ini salah. Yang benar adalah demikian, demikian, demikian. Yang ketiga, demikian, demikian, demikian. Ini salah. Yang benar, terus. Bayangkan. Ini sesuatu yang mungkin hanya keajaiban. Ya, bisa seperti ini. Keajaiban dunia. Wa hadithu kasani kada wa suabu kada wa salif kada wa suabu kada wa robi kada wa suabu kada. Jadi, Kesalahannya disebutkan terlebih dahulu, baru dibenarkan. Salahnya terlebih dahulu, baru dibenarkan. Salahnya terlebih dahulu, baru dibenarkan. Sampai kemudian, dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, ya sampai Umar tadi ya, orang kelima, sampai orang yang ke-10. Ya. Semuanya disebutkan satu persatu dan dikembalikan matan kepada sanadnya yang benar. Matan yang salahnya disebutkan, kemudian baru dibetulkan. Salahnya disebutkan, baru yang benar disebutkan. Terus seperti itu. Keistimewaannya di mana ini? Keistimewaan di mana? Kelebihan Bukhari. Kalau sekedar menghafal 100 hadis, beliau adalah imam. Ya, mungkin 1 juta hadis beliau hafal dengan sanadnya. Ya, sehingga 100 hadis tadi itu suatu hal yang ringan bagi beliau untuk menyebutkan benarnya begini, benar begini. Yang luar biasa adalah menyebutkan kesalahannya itu tadi. Dalam satu majelis sekali dengar hafal sanad yang keliru. Ya. Kamu sebutkan tadi demikian, yang benar demikian. Yang kedua, kamu sebutkan demikian. 100 hadis dengan sanad yang keliru dibolak-balik hafal. Dalam satu kali majelis mendengar. Karenanya kata Al-Hafid, huna yukhda' lil Bukhari. Di sini, semua tunduk kepada Bukhari sudah. Baru semuanya paham terhadap seperti apa atau Bukhari. Luar biasa. Ya. Ini manusia ajaib betul. Semua sudah tunduk dengan Bukhari. Menyaksikan sendiri, mendengar sendiri. Ya. Famal ajab min raddihil khata' ila shawab. Bukanlah yang menakjubkan, bukanlah yang mengagumkan adalah beliau mampu mengembalikan kesalahan kepada kebenaran. Ya, beliau mampu mengembalikan ya yang salah kepada yang benar. Fa innahu kana hafizun. Karena beliau adalah seorang yang hafiz. Kalau hanya sekedar yang benar begini, yang benar begini, yang benar begini, maka Bukhari ya tentunya itu bukan suatu hal yang besar bagi Bukhari dan tentunya mungkin banyak ulama yang bisa. Ya. Yang selevel dengan Bukhari. Kalau hanya seperti ini. Banyak ulama yang bisa. Menyebutkan tentang. Apa istilahnya. Yang benar saja. Tetapi kata Al-Hafidz Bal Al-Ajab. Bahkan yang sangat menakjubkan adalah. Min hifdzihil khata'. Bagaimana beliau kok bisa menghafal. Sanad-sanad yang salah tadi. Ya, sanad-sanad yang salah tadi. Rawi-rawi yang keliru tadi. Disebutkan semuanya. Kesalahannya apa. Sanad yang keliru tadi. Ala tartibi ma alqauhu alaih min marrah wahidah. Sesuai dengan tertib. Ya, ini urutannya itu sama persis. Padahal namanya sigoh. Sigotul ada. Ya, sigotul ada itu matematika. Ada hadatana, ada akbarona, ada samiktu, ada hadatani, ada ambaani. Ya, ada banyak. Itu bisa tepat. Padahal salah loh ya. Ya, kalimat yang salah itu tadi bisa dibetulkan. Kamu tadi kan mengatakan hadis yang pertama ini hadatsana fulan, an fulan, qol akhbaroni fulan, qol sami itu fulan, qol amba'ana. Misalnya ya. Itu bisa betul semua. Tepat seperti apa adanya. Nah, ini luar biasa yang bisa seperti ini hanya musajjil kalau sekarang. Ya kan? Tidak ada yang mampu untuk bisa seperti ini kecuali apa? Musajjil. Tidak bisa. Musajjil aja kadang masih ada errornya. Allahu musta'an. Tapi demikian keajaiban dunia yang betul-betul pernah terjadi ya, di masa salaf kita. Al-Imamul Bukhari. Sehingga kitab Sahihul Bukhari adalah Ashaful Kutub alal itlaq. Al-Kutub al-Musannafah. Ya. Atau kalau disebutkan Ashaful Kutub ba'da kitabina. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan mungkin setelah ini kita langsung saja masuk kepada Sahih Bukhari. Bagi yang ingin mengetahui lebih daripada ini. Tentang keajaiban-keajaiban Al-Imam Bukhari. Bisa baca sendiri nanti. Yang belum bisa baca, belajar. Biar bisa baca. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita insya Allah akan mulai pada pertemuan berikutnya. Langsung kepada kitab induknya. Ini kitab Sahihul Bukhari. Al-Jami'us Sahih. Nabtabilahu na wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.